Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في تاريخ الخلفاء، ووصلنا إلى قوله، أي قول المؤلف إمام السيوطي رحمه الله، وفي سنة ست وعشرين زاد عثمان في البيت الحرام. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh Uthman dalam khilafahnya, di masa kekhilafahan beliau, adalah beliau zada fil baitil haram, beliau memperluas Masjidil Haram. Wawassahu wawashtara amakin liziyadah fiha futihat sabur wa fiha futihat sabur. Di masa itu Uthman ibn Affan sebagai khalifah memperluas Masjidil Haram dan membeli tanah-tanah di sekitar Ka'bah liziyadah, untuk memperluas Masjid Al-Haram. Wafiha, di zaman khilafah beliau juga dibuka negeri Sabur. Wafi sanati sab'in wa ishrina ghaza Muawiyah Qubrus. Kalau tadi Sabur dibuka pada tahun 21 Hijriah, maka di tahun 227-nya ghaza Muawiyah Qubrus. Muawiyah mulai berangkat dengan pasukannya membuka kota Qubrus. Qubrus ini sekarang bernama Siprus. Siprus tulisannya. Dia sebuah pulau kecil di Laut Tengah yang dijuluki dengan Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit. Naam. Petanya seperti ini bentuknya. Kalau kalian tahu jazirah Arab, ini jazirah Arab, ini Laut Merah, ini Bahrul Ahmar. Bahrul Ahmar. Ini Afrika, Afrika. Najasyi juga di sini. Baik, di sini Mekah Madinah. Terbayang? Bagi akhwat bisa cari sendiri petanya. Nah, di beberapa kitab-kitab ditulis petanya. Di atas sini barakallahu fikum ada lautan. Nah, begitu. Dinamakan dengan Bahrul Abyad Al-Mutawassit karena di tengah letaknya. Di tengah ini ada pulau kecil, nama pulaunya Siprus. Jadi tugasnya bagi para akhwat, kalau ada peta di maktabah, bagi banat, kalau ada peta di maktabah, cari pulau Siprus. Maka laut yang mengitarinya adalah Laut Putih Al-Mutawassit atau Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit. Berarti di sini apa? Di depan pulau, di depan lautan itu namanya Syam. Ada Baitul Maqdis di sana, ada segala macam yang dikisahkan di Syam. Ya, ini Syam. Ini Mekah Madinah, sana Syam. Gubernur Syam ketika itu adalah Muawiyah. Gubernur Syam waktu itu adalah Muawiyah. Maka Muawiyah lah yang meminta kepada khalifah Uthman ibn Affan, bolehkah kami ekspansi ke laut tengah Al-Mutawassit, ke Pulau Qubrus. Baik. Tentunya karena harus menyeberangi lautan, maka pasukannya harus pasukan yang ahli untuk menyeberangi lautan. Pelaut-pelaut, perenang-perenang, atau orang-orang yang memang biasa mengarungi lautan. Dengan kata lain, di zaman Khilafah Utsman bin Affan dibentuk Angkatan Laut Islam. Jadi dalam sejarah, Angkatan Laut Islam pertama kali adalah di zaman Khalifah Utsman bin Affan atas usulan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Dan dibukalah kota Siprus, kota Qubrus ini atau negeri Qubrus ini, dalam keadaan mereka menyerah dan mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin dalam keadaan diberi keamanan dan kebebasan. Artinya bukan diperangi untuk dipaksa masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Didatangi oleh pasukan kaum muslimin adalah untuk tiga pilihan. Kalau mereka mau masuk Islam, itu yang paling diharapkan. Kalau tidak, maka kalian berada di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar jizyah. Silahkan pilih. Tapi kalau tidak mau masuk Islam dan tidak mau pula tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka akan diperangi. Ini pilihannya. Aslim taslam. Wa illa fajizyah. Wa illa fanuharibukum fillah. Tiga kalimat. Aslim taslam. Wa illa fajizyah. Wa illa fanuharibukum fillah. Masuk Islam kalian selamat, atau kalian tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar jizyah, kalian aman. Atau kalau tidak mau juga, maka kami akan memerangi kalian karena Allah SWT. Sebagian masuk Islam, sebagian tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kita lanjutkan ucapan beliau. Qala farakibal bahr bil juyush. Pada tahun berapa terbentuknya Angkatan Laut Islam? Apa bahasanya Angkatan Laut? Ustulul Bahri. Ustul al-Bahri. Pada tahun 27 Hijriah, Muawiyah memerangi Siprus atau Qubrus. Farakibal bahr bil juyush. Maka beliau pun mengarungi lautan dengan tentaranya. Wa kana ma'ahum Ubadah ibn Samit. Di dalamnya, dalam pasukan tersebut, ada sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, dan juga ada istrinya yang bernama Ummu Haram binti Mulhan Al-Ansariyah, seorang wanita dari kalangan Ansar, istri dari Ubadah bin Samit. Fasaqatat 'an dabbatiha, maka beliau terjatuh dari kendaraannya. Famatat, beliau meninggal syahidah. Dan istrinya Ubadah bin Samit jatuh dari untanya dan meninggal di sana. Di mana? Di Siprus, di Qubrus. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhbaraha bi hadzal jaysh. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberitakan kepada Ummu Haram binti Mulhan tentang angkatan bersenjata ini yang dijuluki dengan Ustulul Bahri, angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Wada'a laha bi an takuna minhum, dan didoakan oleh Rasulullah SAW bahwa engkau akan ikut di dalamnya. Fadufinat bi Qubrus, maka Ummu Haram binti Mulhan dikuburkan di Siprus. Wa fiha futihat arjan, di tahun yang sama dibuka pula negeri Arjan. Dan juga Darul Bajrad. Wallahu ta'ala alam nama latinnya apa. Disebutkan dengan Darul Bajrad. Wa fiha Uzila Utsman, azala Utsman Amr ibn al-As an Misr. Di tahun yang sama juga Umar melepas jabatan Amr ibn al-As dari Mesir. Wa waliya 'alaiha, dan digantikan dengan Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah. Ibn Abi Sarah. Faghaza Afriqiyya. Maka beliau pun berangkat menuju atau memerangi Afrika. Faftataha sahlan wa jabalan, dan berhasil membuka negeri-negeri tersebut, apakah yang merupakan dataran ataupun yang merupakan pegunungan. Sahlan dataran, jabalan pegunungan. Yani membuka negeri-negeri Afrika karena terdiri dari sekian negeri, ada Sudan, ada apa lagi di Afrika? Hah? Siapa yang hafal sejarah? Atau bukan sejarah? Siapa yang hafal peta buta? Di Afrika ada negeri apa saja? Baik, tugas berikutnya, buka peta dunia dan cari benua Afrika. Ada apa saja di Afrika di sana? Ya. Taib. Hampir seluruhnya daratan dan lautan, hampir seluruhnya dataran dan pegunungan berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Dan jangan dikira dikuasai kaum muslimin itu dijajah. Justru sebaliknya. Mereka yang tadinya ditindas oleh raja-raja yang lalim, dengan datangnya kaum muslimin, mereka menjadi merdeka. Masya Allah. Dan rata-rata gembira dengan datangnya pasukan kaum muslimin. Negeri-negeri lain yang belum dibuka berharap kalau-kalau pasukan kaum muslimin datang ke negerinya. Karena jelas terbukti yang sudah dibuka oleh kaum muslimin menjadi makmur, menjadi mereka aman tenteram, menjadi mendapatkan sekian kebebasan-kebebasan Masya Allah. Dan akhirnya banyak yang masuk Islam bukan dengan paksaan, tetapi dengan keyakinan Islamlah agama yang paling adil. Kembali kepada kita. Fa'asaba kullu insanin minal jaysi alf dinar. Karena berhasilnya menduduki negeri-negeri tersebut dan pasukan tadi mendapatkan pampasan perang yang sangat banyak, masing-masing prajurit mujahid mendapatkan alfu dinar, 1000 uang emas. Wakila salah satu alaf dinar, bahkan dikatakan pula sampai 3000 uang emas. Tuma futihat Andalusia, kemudian dibuka pula negeri Andalus di tahun yang sama, tahun 27 Hijriah, di masa khilafah Uthman ibn Affan. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemakmuran negeri-negeri itu di bawah kekuasaan, di bawah kepemimpinan Khalifah Uthman ibn Affan sampai susah diceritakan. Mengapa? Karena Uthman seringkali mengumumkan ada pembagian kain, ada pembagian gandum, ada pembagian, sampai mereka-mereka ada yang tidak lagi bisa menerimanya. Sudah, kami sudah cukup. Demikian pula negeri-negeri yang dibawa kaum muslimin sering mendapatkan seperti itu, bagian pembagian-pembagian. Masya Allah, maka mereka merasa khilafah atau khalifah Uthman ibn Affan, dan di masa beliau banyak pembukaan-pembukaan dan banyak Allah curahkan rezeki dan kemudahan-kemudahan. Masya Allah. Ikhwan ibn na'azukumullah, berapa paling lama memimpin kaum muslimin dari khalifah-khalifah? Dan siapa yang paling lama memimpin? Hah? Abu Bakar berapa tahun? Cuma 2 tahun. Umar berapa tahun? Hah? 6. 10 tahun. Kurang lebih. Uthman lebih dari itu, sekian belas tahun. Sehingga barakallahu fikum, harusnya mereka yang mencerca Uthman ibn Affan berpikir, bagaimana makmurnya kaum muslimin di masa khilafah Utsman. Dan harusnya berpikir betapa panjangnya masa khilafah Utsman. Dan juga berpikir betapa banyaknya rakyat di zaman Utsman bin Affan. Mengapa kita harus berpikir seperti itu? Agar kita bisa memaklumi. Kalau di masa Abu Bakar, rakyatnya rata-rata para sahabat. Sahih? Sedikit orang-orang yang setelah para sahabat. Di masa Umar juga demikian, hanya lebih banyak orang yang baru masuk Islamnya daripada di zaman Abu Bakar. Di zaman Uthman lebih lagi. Karena sudah sekian negeri yang dibuka, sekian banyak, dan sekian banyak orang masuk Islam, sekian banyak mu'allaf, sekian banyak orang yang belum mengerti, sekian banyak orang yang awam, sekian banyak, itu tentunya lebih susah untuk dipimpin. Alisa katalik, lebih susah. Lebih berat tugas beliau. Ikhwan ibn a'azakullah, dan kira-kira kalau musim haji, berapa banyak orang yang haji? Datang dari Mesir, datang dari Kufa, datang dari Siprus, datang dari Syam, datang dari Yaman, datang dari semuanya berduyun-duyun datang ke tempat Utsman. Dan beliau berhasil memimpin dengan adil sampai sekian belas tahun. Bukankah itu kehebatan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala an? Maka kalau muncul para pemberontak yang tidak puas sekian banyaknya, ya wajar saja terjadi, karena jumlah manusia semakin banyak, maka semakin banyak orang awamnya, semakin banyak orang bodohnya, semakin banyak para munafiknya, semakin banyak. Dan itu bukan kesalahan Uthman ibn Affan, tapi itu ujian yang Allah takdirkan atas Uthman ibn Affan. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang kisah Ummu Haram binti Mulhan. Sebagai penutup pembahasan kita siang hari ini, kita sampaikan hadis itu. Bahwa Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih, dalam kitab sahih, bahkan di sahihain, kalau tidak salah di sahihain, Rasulullah SAW tidur siang di rumahnya Ummu Haram binti Mulhan, yakni di rumahnya Ubadah bin Samit. Beliau tertidur, tiba-tiba bangun dalam keadaan tertawa, tersenyum lebar, mukanya gembira. Ummu Haram dari balik hijab bertanya, ya Rasulullah, ma adhakaka, apa yang membuat engkau tersenyum gembira seperti itu? Kata Nabi, ra'aitu ummati ala al-bahri mulukan ala al-asirrah. Aku melihat sekelompok umatku di atas lautan. Ini mengarungi lautan. Layaknya raja-raja di atas dipan-dipannya. Ini sangat mulia, terhormat seperti raja-raja di atas dipan-dipannya. Ikhwan ibn a'azakullah, perlu catatan sedikit. Bahwa Muawiyah pernah ditugur di zaman Umar ibn Khattab. Kenapa engkau berpakaian mewah, berpakaian dengan seperti itu? Dijawab oleh Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, aku menghadapi Romawi dan Persia. Kadang aku bertemu dengan tokoh-tokoh mereka. Kalau aku berpakai combang-camping, mereka akan menghinakan kita. Kita memakai, kalau engkau perintahkan aku untuk memakai pakaian yang jelek, combang-camping, aku siap. Sami'na wa ata'na. Jawab Umar, anta wa sya'nak. Silakan, engkau dan urusanmu. Jadi yang memulai untuk memakai pakaian yang terhormat untuk menghadapi orang-orang dari kalangan Romawi dan Persia untuk berdialog dan sebagainya adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sehingga Rasulullah SAW menyatakannya dengan kalimat mulukun 'alal asrah, seperti raja-raja di atas singgasananya. Maka Ummu Haram melihat Rasulullah SAW memuji-muji pasukan tersebut, berdoa, ya Rasulullah, meminta, bukan berdoa, meminta, ya Rasulullah, jadikan aku termasuk di dalamnya. Kata Nabi, engkau termasuk di dalamnya. Rasulullah memberitakan bahwa engkau memang termasuk di dalamnya. Rasulullah tertidur kembali, kemudian bangun kembali dengan tersenyum seperti tadi, wajahnya ceria dan bangga. Ditanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tersenyum ya Rasulullah? Kata Nabi, Ra'aitu ummati 'alal bahr. Aku melihat umatku di atas lautan dengan gagahnya layaknya raja-raja di atas singgasana. Kata Ummu Haram, ya Rasulullah, doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Kata Nabi, engkau di pasukan yang pertama tadi. Tadinya dikira kalau itu satu kejadian yang sama, yang pertama dan kedua. Karena kata-katanya persis sama. Aku melihat umatku di atas lautan dengan gagahnya layaknya raja-raja di atas singgasana. Tetapi ketika Ummu Haram mengatakan doakan aku termasuk di dalamnya, kata Nabi, engkau di yang pertama tadi. Maka barakallahu fikum, berarti ada dua kejadian. Angkatan laut bersenjata ini, yang pertama adalah yang di zaman Uthman ibn Affan membuka Siprus. Dan itu yang Ummu Haram termasuk dalamnya. Karena Ummu Haram setelah itu berangkat bersama suaminya Ubadah bin Samit ke Syam dan menjadi tentara mujahidin di Syam dengan pimpinan Muawiyah dan ikut bersama angkatan laut bersenjata Muslim pertama kali, yaitu ke Siprus. Dan juga Ummu Haram binti Mulhan ikut di dalamnya dan meninggal di sana, di Siprus, dan kuburannya di sana sampai hari ini. Ternyata yang kedua adalah angkatan laut bersenjata yang membuka negeri Konstantinia. Negeri Konstantinia. Kalau mau cari di peta, carinya Konstantinopel. Konstantinopel. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum bahwa angkatan bersenjata pertama kali dalam sejarah Islam adalah di zaman Uthman ibn Affan dengan usulan dari Muawiyah. Ada kisah berikutnya, kamu lihat dalam kitabmu, berjudul Latifah. Apa makna Latifah? Latifah itu satu perkara kecil yang penting dan menarik. Ini ada satu kisah menarik dari kisah ini. Tetapi karena waktunya sudah habis, dan kisahnya juga agak panjang, tetapi saya ringkaskan saja. Bahwa ternyata Muawiyah meminta izin untuk ekspansi, yakni masuk ke negeri Siprus, Pulau Kubrus, itu bukan hanya di zaman Uthman ibn Affan. Sudah memintanya di zaman Umar. Wahai Amirul Mukminin Umar, kami mendengar dari seberang lautan kokok ayam mereka dan nolongan anjing mereka, yang artinya kami tahu di pulau tersebut ada kehidupan dan ada manusia. Izinkan kami untuk ekspansi ke sana, untuk menawarkan keislaman, menawarkan pada mereka untuk merdeka dari penjajahan orang-orang kafir, perbudakan manusia terhadap manusia, agar mereka hanya memperbudakkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab yang belum pernah lihat laut bertanya, Sifli al-Bahr, gambarkan kepada kami laut, seperti apa laut? Maka dijawab dengan jawaban yang mengerikan, Ra'aitu khalqan kabira, aku melihat makhluk yang sangat luas. Lautan makhluk yang sangat luas. Kalau kita ada di atasnya, kita adalah benda kecil di atas makhluk yang sangat luas. Kalau tenang lautan itu, bergetar hati-hati kami. Serem. Wa in taharrak ara'al uqul, kalau mulai bergoyang, ini ombaknya mulai besar, maka akal-akal kita akan dipenuhi rasa takut. Kami akan binasa. Tazdadu fil uqul qillah, akal ini menjadi sempit, jadi kecil. Dan kejelekan-kejelekan mengelilingi di sekitarnya. Wahum fihi kajudin ala ud, mereka seperti cacing kecil di atas ranting yang sangat kecil. Idza ma la ghuriq wa in naja furiq, kalau miring tenggelam. Apa kalian kalau ada cacing kecil kamu letakkan, atau bukan, dulu itu bukan cacing, apa yang lebih kecil lagi namanya, ulat ya, atau bahasa daerahnya set, tahu ya, seperti set, seperti set, ulat kecil di atas ranting, diletakkan di air, bagaimana kira-kira kemungkinan selamat dan kemungkinan celakanya lebih besar mana? Kalau miring sedikit tenggelam dia. Kalau selamat pun dikatakan masih terancam di sekitarnya kejelekan-kejelekan. Umar membaca seperti itu. Betapa mengerikannya kalau kita di atas lautan. Miring tenggelam. Selamat sangat jarang terjadi. Kata Umar, dibalas suratnya dengan surat, wallahi la ahmil fihi musliman abada. Demi Allah, jangan bawa seorang muslim pun ke laut. Jangan bawa seorang muslim pun ke laut. Dilarang oleh Umar, maka tidak jadi untuk membuat pasukan angkatan laut. Karena sayangnya Umar kepada umat Islam. Khawatir umat Islam tenggelam di sana. Jangan, jangan bawa mereka. Qala Ibn Jarir, fa ghaza Muawiyah Qubrus fi ayyami Utsman. Kata Ibn Jarir, maka akhirnya diizinkan di zaman Khalifah Utsman. Setelah berganti khalifah dengan Khalifah Utsman, Muawiyah minta lagi. Minta izin lagi. Bagaimana kalau kami ekspansi menuju Qubrus, pulau di tengah laut Abyad Mutawassit, karena kami mendengar gonggongan anjing mereka dan lolongan anjing mereka dan kokok ayam mereka. Maka kata Utsman bin Affan, silakan, berangkatlah. Maka berangkatlah pasukan angkatan bersenjata atau angkatan laut Islam pertama kali dalam sejarah Islam. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.